الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada waktu yang lalu kita telah baca penjelasan Al-Allama Syekh Rabi Hafizahullah tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Telah disebutkan wasiat yang kedua, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka telah dijelaskan bahwasannya seorang anak yang dia atau seseorang yang tidak menunaikan hak Allah dengan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan siksa. Nah, kenapa? Karena dia tidak melaksanakan, menunaikan hak Allah dan hak kedua orang tua, atau kurang di dalam melakukan hak keduanya. Selanjutnya kata beliau, wa ila wa ilayyal masir. Di dalam ayat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan di, kamu akan dikembalikan. Kata beliau, kata Al-Allamah Syekh Arabi hafizahullah, hadza fihi wa'id. Di sini adanya ancaman. Wasayuhasibuka ala ma qadamta fi hadhil hayah. Hal kunta bisyukrillah? Hal kunta bil wajibati allati syara Allah? Wa min ahammiha bada haqqillah wa haqqir rasul, haqqul walidain. Dan kelak Allah akan menghisab kamu, akan memperhitungkan apa yang telah kamu lakukan di kehidupan ini. Apakah engkau bersyukur kepada Allah? Apakah engkau melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan? Dan yang paling terpentingnya, setelah hak Allah dan setelah hak Rasulnya adalah hak kedua orang tua. Iya, hak walidain, hak terhadap kedua orang tua. Kata beliau, wallahi min waraika hisab ilam tu'amil abawaik wa takum bihaqqillah wa haqqil walidayk min syukr fa innallaha ma khalaqaka suda wala hamlan wa innama khalaqaka lita'budahu wa takuma bi amwamirhi wa tabta'id an ma'asihi. Demi Allah, kata Syekh, di belakangmu adanya hisab. Di hari belakang nanti kelak akan dihisab, akan dihitung. Jika engkau tidak mempergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik, jika kamu tidak menunaikan hak Allah, jika kamu tidak menunaikan hak kedua orang tuamu dengan bersyukur. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan kamu sia-sia dan ditinggalkan begitu saja. Hanya sanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, agar engkau melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan atau maksiat kepada Allah. Wa min awamirihi amarahu iyyaka bil qiyam bi birril walidayk ba'dal qiyam bi haqqihi subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yudi'u mithqala dharrah wa la yadhlamu mithqala dharrah. Dan di antara perintah-perintah Allah adalah Allah memerintahkan kepadamu untuk menunaikan hak kedua orang tua, yaitu dengan kamu berbakti kepada kedua orang tua setelah melaksanakan hak Allah, menunaikan hak Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalanmu walaupun seberat biji dzarrah, dan Allah tidak akan mendzalimu walaupun seberat biji dzarrah. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada acara santri, ya kita cukupkan sampai sini. تفضلوا برافقكم.